Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita akan lanjutkan penjelasan Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada ucapan mualif: Ya'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal halifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud din wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu mukhlishan lahud din. Al-ikhlas huwa tanqiyah. Makna dari ikhlas secara bahasa maknanya adalah at-tanqiyah, pembersihan, penyucian. Wal murad bihi, dan yang dimaksudkan di sini di dalam istilah syariat maknanya adalah ayyaqsudal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wajal والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. Ini definisi dari ikhlas di dalam syariat. Ya, kalau kita lihat di sini ada dua poin. Ya, definisi ikhlas di sini ada dua poin setidaknya. Poin yang pertama, ayyaqsud al-mar'u bi ibadatihi wajh Allah. Salam. Yaitu seorang hamba ketika beribadah dia mengharapkan wajah Allah semata. Ya, inilah ikhlas. Ketika seorang hamba di dalam beribadah, salat, puasa, zakat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar dan berbagai bentuk ibadah yang lainnya, dia hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk ibadah talabul ilm, mencari ilmu, menuntut ilmu agama, dia hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada saudaranya, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wal wusul ila dari karamatihi, dan tujuan yang lain, ya, yang juga tergolong ke dalam ikhlas adalah dia mengharapkan dengan amalan ibadah yang dia lakukan itu bisa, ya, dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam darul karamah, yaitu jannah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Ya, jadi sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, niat yang seperti ini sama sekali tidak merusak tauhid atau keikhlasan seorang hamba. Ketika seorang hamba di dalam melaksanakan ibadahnya mengharapkan untuk dimasukkan ke dalam jannatullah, ya, sama sekali tidak merusak tauhid atau ikhlas itu sendiri. Bahkan inilah, ya, ikhlas. Ketika seorang hamba beribadah kepada Allah mengharapkan jannah, mengharap untuk bisa dimasukkan ke dalam jannah kelak di hari kiamat, la ya'bud ma'ahu ghairah, sehingga dia tidak beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik, dia meninggalkan kesyirikan, ya, baik kesyirikan terhadap malaikat maupun terhadap para nabi, terlebih lagi yang di bawah malaikat dan nabi, tentunya lebih tidak pantas untuk diibadahi. Malaikat dan nabi saja, yang mana mereka adalah makhluk yang paling dekat kepada Allah, termasuk makhluk-makhluk yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita berbuat syirik kepada mereka, terlebih lagi yang derajatnya di bawah malaikat dan nabi. Qala Allahu ta'ala, kemudian di sini syarih menyebutkan dalil, ya, menyebutkan dalil bahwasanya millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim adalah agama yang menyerukan kepada tauhid, menyerukan kepada tauhid dan ikhlas di dalam beribadah serta berpaling dan berlepas diri dari kesyirikan. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Dhamir kaf di sini khitabnya ditujukan kepada Rasulullah shalawatu rabbi wassalamu alaihi, ya, dan tentunya juga mencakup umatnya, walaupun di sini khitabnya adalah nabi mufrad, ya, dhamir yang mukhatab mufrad, namun juga mencakup umatnya. Umatnya juga diperintahkan yang demikian. Apa perintah itu? Ya, anittabi' millata Ibrahim hanifa, ikutilah millahnya Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim dengan hanif, ya, secara hanif, ya. Assalam. Apa makna hanif? Siapa yang masih ingat? Pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan makna dari hanif, al-hanif. Siapa yang masih ingat? Yaitu al-muqbil alallah al-mu'arid amma siwa, yang menghadap kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada Allah semata di dalam beribadah, yaitu ikhlas. Al-mu'arid amma siwa, berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak berbuat syirik. Atau dengan definisi yang lain, al-ma'il anisyirk, ya, yang berpaling dari kesyirikan. Al-muqbil alal ikhlas, yang mengikhlaskan dirinya dalam beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna hanif. Yang mana al-hanifiyah, yaitu agamanya Ibrahim, milahnya Ibrahim, adalah penisbatan kepada al-hanif. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang musyrik, bukanlah tergolong ke dalam kaum musyrikun yang menyekutukan Allah di dalam beribadah. Sehingga Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, yang ikhlas kepada Allah dalam beribadah dan berpaling dari kesyirikan. Dan kita diperintahkan untuk mengikutinya, mengikuti beliau dan agama beliau alaihi salatu wassalam. Wa qala Allah ta'ala, dalam ayat yang lain pula Allah ta'ala berfirman, wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah, barang siapa yang membenci millahnya Ibrahim, jadi raghiban yarghaban di sini maknanya benci. Kalau yarghabu fi itu maknanya cinta. Jadi hati-hati, mirip, berbeda huruf jirnya. Kalau yarghabu an membenci, ya. Yarghabu an syai', ani syai', membenci sesuatu. Kalau yarghabu fi syai', mencintai sesuatu tersebut. Nah, di sini disebutkan wa may yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang membenci milahnya, agamanya Nabi Ibrahim, ya, tidaklah membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang ya, maaf-maaf saja, orang yang dungu ya, orang yang bodoh ya. Tidaklah membenci agama Nabi Ibrahim ini, yaitu agama yang menyeru kepada ikhlas dan mengingkari kesyirikan, berpaling dari kesyirikan ya. Tidaklah membenci agama ini kecuali orang yang dungu, orang yang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh telah kami pilih dia di dunia. Kata Allah, telah kami pilih Ibrahim di dunia ini. Allah pilih beliau sebagai nabi dan rasul ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah telah pilih beliau, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagai abul anbiya, sebagai bapaknya para nabi, yang tidaklah nabi-nabi dan para rasul yang datang setelah beliau kecuali dari keturunannya Nabi Ibrahim. Tidaklah nabi-nabi yang datang setelah beliau kecuali dari anak-anaknya, keturunan dari Ismail dan Ishak, yang mana Ismail dan Ishak adalah kedua putra Nabi Ibrahim. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh telah kami pilih dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya dia Ibrahim alaihi salatu wassalam fil akhirati laminas salihin, di akhirat kelak termasuk orang-orang yang salihun. Idh qala lahu rabbuhu aslim, kemudian Allah mengisahkan, menghikayatkan ya, ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk berislam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, dan ketika Allah, Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepadanya aslim, memerintahkan kepadanya untuk berislam ya. Berislamlah engkau wahai Ibrahim. Qala aslamtu li rabbil alamin, Nabi Ibrahim menyambut perintah itu dengan ya, segera. Qala, segera dia berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam, memasrahkan diriku hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Makna dari Islam adalah ya, al-istislamu lillahi bitauhid, memasrahkan diri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Ini makna dari al-Islam. Wa wassa biha Ibrahim, dan Ibrahim mewasiatkan hal itu. Di sini dhamir ha, wa wassa biha, dhamir ha di sini kembalinya kepada al-millah. Dhamir ha di sini kembalinya kepada al-millah. Dan Ibrahim kemudian mewasiatkan millah tersebut kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan Ibrahim mewasiatkan millah tersebut kepada anak keturunannya, yaitu agar mengikuti agama millah Ibrahim tersebut, al-hanifiyah. Wa Ya'qubu, begitu juga Ya'qub ya. Siapa Ya'qub? Putranya Nabi Ishak bin Ibrahim. Jadi cucunya Nabi Ibrahim, Ya'qub, yang mana nama lain beliau adalah Israel, sehingga anak cucu keturunan Nabi Ya'qub dinamai dengan Bani Israel, keturunannya Israel, yang tidak lain Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Begitu juga Ya'qub juga mewasiatkan agama ini kepada anak keturunannya, mewasiatkan anak keturunannya untuk mengikuti millah Ibrahim. Bagaimana ucapannya? Ya bunayya, inna Allah astafa, ya baniya, inna Allah astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian sebuah agama, yaitu agama al-hanifiyah, agama yang dengannya Ibrahim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian sekali-kali mati meninggal kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan berislam, dengan makna Islam yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga ini adalah bantahan bagi Yahud wa Nasara, bagi kaum Yahudi dan Nasrani yang mengaku mereka di atas agama Ibrahim, padahal klaim mereka adalah dusta, karena mereka telah berbuat kesyirikan, telah menyekutukan Allah di dalam beribadah, ya. Padahal agamanya Ibrahim adalah agama yang hanifiyah, yang mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah dan berpaling dari kesyirikan. Begitu juga, ya, bapak mereka Ya'qub, ya, memerintahkan yang demikian kepada para cucu, anak dan cucunya. Namun kaum Yahudi dan Nasrani, Nasara, ya, tidak mengikuti wasiat Ibrahim dan Ya'qub ini. Qala syarih rahimahullah, kita lanjutkan. Qauluhu wa bidzalika, ya, setelah kita mengetahui definisi dari millah Ibrahim al-hanifiyah, ya, anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, ini definisi dari al-hanifiyah, ya. Kemudian al-muallif menyebutkan wa bidzalika ay bil hanifiyah, isim isyarah di situ, dzalika maksudnya adalah al-hanifiyah, ay bil hanifiyah wahya ibadatullahi mukhlishan lahuddin amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan al-hanifiyah itulah, dengan agamanya Ibrahim itulah, ya, yang mana al-hanifiyah itu adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dengan agama yang seperti inilah Allah perintahkan seluruh manusia, ya. Allah memerintahkan seluruh manusia sejak diciptakannya pertama kali, mulai dari Adam alaihissalam hingga, ya, manusia yang terakhir kelak, Allah perintahkan mereka semuanya untuk, ya, mengikuti al-hanifiyah, agamanya Ibrahim. Wa khalaqahum laha, bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka semua, manusia dan jin bahkan, untuk itu, ya, untuk merealisasikan al-hanifiyah, untuk merealisasikan agama tauhid dan merealisasikan ikhlas kepada Allah di dalam beribadah serta berpaling dari kesyirikan. Kama qala Allah taala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya. Allah berfirman dalam ayat ini, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad, dhamir kaf di sini kembalinya adalah kepada Rasulullah Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam, tidaklah kami utus, ya, seorang nabi maupun rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepada mereka, ya. Jadi semua nabi dan para rasul, ya, wahyu yang disampaikan kepada mereka adalah seperti ini, ya. Apa isi wahyunya? Annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan perintah, ya. Yang pertama adalah pengkhabaran, ya, pemberitaan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, kecuali Allah, fa'budun. Kemudian perintah, maka ibadahilah aku, ya, ibadahilah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah firman Allah dalam ayat ini. Jadi tidaklah seorang nabi dan rasul diutus kecuali dengan tauhid, ya, kecuali dengan tauhid. Sehingga dikatakan, ya, agama tauhid itu adalah agamanya para nabi dan para rasul, ya. Karena hakikatnya tidaklah mereka diutus kecuali untuk menyerukan dan mendakwahkan tauhid dan memerangi setiap yang tidak mau tunduk kepada tauhid. Wa bayyanallahu azza wa jal fi kitabihi, dan Allah juga telah menjelaskan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, annal khalqa innama khuliqu lihadza, bahwasanya ya makhluk yang ada di alam semesta ini tidaklah diciptakan ya kecuali hanya karena itu, hanya karena tauhid ya, tidaklah mereka diciptakan kecuali untuk merealisasikan at-tauhid. Ini adalah tujuan penciptaan ya alam semesta, untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ya makhluk-makhluk yang mukallafun, yang diberikan taklif syariat, yaitu manusia dan jin. Walihada lihada faqala faqala ta'ala, Allah berfirman, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan definisi ibadah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Qauluhu, kemudian syarih di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna yuwahidun. Ketika muallif menyebutkan wa makna ya'budun yuwahidun, qauluhu yuwahidun, perkataan muallif yuwahidun yakni at-tauhid min makna al-ibadah, maknanya adalah tauhid, dan tauhid itu adalah bagian dari ibadah. Tauhid itu adalah bagian dari makna ibadah. Wa illa faqad sabak laka makna al-ibadah, ya, dan telah lalu penjelasannya, telah berlalu penjelasannya dari makna ibadah itu apa, ya, baik makna yang am maupun makna yang khas, ya. Siapa yang sudah hafal definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min al-aqwali wal afal adh-dhahira wal batinah. Sampai situ saja. Siapa yang sudah hafal? Fadhal Abu Adam. Nah, artinya nah, ahsan barakallahu fik. Segala sesuatu ya, sebuah kata yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir, yang nampak maupun yang batin, ya. Barakallahu fik. Kalau bisa dihafal ini ya, sebagai kaidah untuk memahami dan memaknai apa itu ibadah. Wa ala ayyi syai'in tutlaq wa annaha a'am min mujarradit tauhid. Ini ada sekedar adalah sekedar penjelasan ya. Apapun yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri maknanya lebih umum daripada tauhid. Ya. Maknanya adalah lebih umum daripada tauhid, sehingga tauhid tercakup di dalam makna ibadah, ya. Taib. Kita lanjutkan, qala rahimahullah wa alam annal ibadata naw'an. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada dua jenis, ya. Dari sini kita akan mengetahui secara lebih lanjut tentang pembagian jenis ibadah. Jenis yang pertama adalah ibadatun kauniyah. Al-ibadatu al-kauniyah. Maknanya apa? Wahyal khudu' li amrillahi ta'ala al-kauni. وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج من عنها أحد. ibadah yang jenis pertama ini al-ibadatul kauniyah, maknanya adalah tunduk kepada amrullahil kauni. Kalau kita maknakan amrullahi al-kauni, itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya kauniyah. Ya, ketentuan Allah yang sifatnya kauniyah, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di sana ada dua ketentuan Allah jenisnya. Ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Sehingga dari pembagian inilah dibagi dua jenis ibadah. Ada ibadah yang sifatnya kauniyah dan ibadah yang sifatnya syar'iyah. Adapun ibadah kauniyah ini adalah ketundukan kepada ketentuan Allah yang sifatnya kauni. Ya. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi. Ini mencakup seluruh makhluk, ya. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang suka bermaksiat, semuanya tercakup dalam ibadah kauniyah ini. Ya. Dan seluruh makhluk Allah, baik yang binatang, ya, benda-benda mati, seluruhnya tercakup dalam ibadah kauniyah ini. Ya. La yakhruju anha ahadun, tidak keluar dari ibadah jenis yang pertama ini satu makhluk pun di alam semesta ini. Ya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi ini, ya, adalah hamba Allah, ya. Abdurrahman, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah pengaturan Allah, dan mereka semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir. Maka ibadah yang jenis pertama ini mencakup baik mukmin maupun kafir, wal bir wal fajir. Baik yang bir, yang ahlu taat, maupun yang fajir, yang suka berbuat kemaksiatan, yang tidak mau taat kepada Allah, semuanya, ya, berlaku padanya ibadah kauniyah. Karena tidak ada seorang satu makhluk pun di alam semesta ini kecuali di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah, dan semuanya harus tunduk kepada ketentuan Allah yang sifatnya kauni. Ya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, semua makhluk pasti harus tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang kedua, ibadatun syar'iyyah. Al-ibadatu syar'iyyah maknanya adalah wahyal khudu' li amrillahi ta'ala syar'i. Ya. Yaitu ketundukan kepada perintah Allah yang sifatnya syar'i. Fahadihi khasatun biman ata'a Allah ta'ala wattaba'a ma ja'at bihir rusul. Ya. Dan ini khusus bagi hamba-hamba Allah yang mau taat kepadanya dan mengikuti apa yang datang dengannya para rasul, yaitu agama dan syariat yang disampaikan oleh para rasul alaihissalatu wassalam. Mithlu qaulillahi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jenis ibadah yang kedua ini disebutkan dalam firman Allah surat Al-Furqan ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna, ya, dan hamba-hamba Rahman, hamba-hamba Allah, ya, yang tunduk kepada syariatnya, merekalah yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan haunan, tawadu, tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, tidak takabur, ya, tidak ada sifat kibir pada diri mereka, ya, mau tunduk kepada syariat Allah dan tawadu terhadap hamba-hamba Allah. Fannau al-awwal, bedanya, ya. Beliau kemudian menyebutkan perbedaan antara jenis yang pertama dan yang kedua. Fannau al-awwal, jenis yang pertama, la yuhmadu alaihil insan. Jenis yang pertama ini, ya, seorang manusia tidak dipuji karenanya, ya. Li'annahu bighairi fi'lihi. Karena bukan termasuk kehendaknya, bukan perbuatannya sendiri, ya. Lakin qad yuhmad 'ala ma yahsul minhu min syukrin 'inda ar-raha wa sabrin 'ala al-bala. Ya, ketika seorang hamba, seorang manusia menimpa kepadanya takdir Allah, ya, berlaku kepadanya takdir Allah, baik takdir yang sifatnya baik baginya maupun takdir yang dirasa, ya, menyakitkan berupa musibah, maka seorang mukmin dipuji, ya, ketika dia mendapati takdir Allah yang menggembirakannya, dia bersyukur. Adapun ketika menimpa dirinya takdir Allah yang berupa musibah, dia bersabar. Maka ketika kondisi yang seperti ini, ya, dia dipuji. Wa bi khilafin naw'ith tsani, bedanya dengan jenis yang kedua. Kalau jenis yang kedua, fa innahu yuhmad 'alaihi, maka jenis yang kedua ibadah syariah ini dipuji, ya. Orang yang mau tunduk dan mau melakukan ibadah jenis yang kedua, ibadah syariah ini akan dipuji, karena, ya, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk melakukan ibadah yang syar'i, ibadah yang syar'iyah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita bagi hari ini. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.